Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, pemirsa TV Al-Muzani yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, kita kembali dalam kajian kita di setiap malam Selasa, itu kajian kita bertauhid dengan syarah Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kita pada pertemuan yang lalu telah membacakan matan yang panjang dari Husain bin Abdul Rahman, yang beliau mendapat keterangan tambahan, faedah yang besar dari seorang tabi'in besar yang merupakan murid ya, sahabat Ibn Abbas, yaitu Sa'id bin Jubair, ya, mengenai hakikat tauhid dan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kita telah membacakan matannya panjang, saya rasa kita tidak perlu lagi membacakan matan hadis ini ya, karena pengulangan saja. Bagi teman-teman yang ingin ya, mengetahui matannya, silahkan dicek di bukunya, di hadis Husain bin Abdul Rahman ya. Kemudian di, bagi teman-teman yang punya terjemahan matan kitab tauhidnya, dibuka terjemahannya, dan bagi yang tidak memilikinya silakan disimak kajian pada pertemuan sebelumnya yang itu sudah kita bacakan. Baik, sekarang kita masuk ke syarahnya langsung. Fadhil, baca. Qira. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hadits Husain. Kuntu 'inda Ibn Jubair faqala أيكم رأى الكوكب إلى قوله غير أني لم أكن في صلاة. فيه صفة من صفات السلف وهي أنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم خوفا من الرياء وتزكية النفوس. طيب حديث حسين بن عبد الرحمن yang disebutkan كنت عند سعيد بن جبير, saya pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair dan dia mengatakan, kata Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kaukab, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Husain bin Abdul Rahman kemudian mengatakan, saya. Ya, saya yang melihat jatuh bintang inqada al-barihah semalam. Kemudian beliau mengatakan, amma inni lam akun fi salatin. Namun saya ketika semalam tersebut melihat bintang jatuh itu tidak sedang dalam keadaan salat. Maka kata Syekh bin Baz, maka di dalam penjelasan dari Husain bin Abdul Rahman ini terdapat ya keterangan sifat di antara sifat-sifat salaf bahwasanya mereka dahulu ya mereka berhati-hati ya, mereka menyembunyikan dari menampakkan amal mereka khaufan minar riya, karena takut dari riya. Ya, bisa jadi Husain bin Abdul Rahman memang betul-betul tahajud. Namun beliau di sini beliau tidak menampakkan demikian. Dan juga di sini adalah bentuk ya khawatir dari mentazkiyah diri sendiri. Di mana para ulama menyebutkan bahwasanya salah satu dari sebab kehancuran adalah seseorang mentazkiyah, merekomendasikan, mensucikan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Baik, tafadhal. إذا أصابته مسأة من أقرب أو حية. إذا أصابته لسعة فاعل dari أصابت. يدركت اللذة إذا أصابته لسعة من أقرب أو حية ونحوها. ارتقيت طلبت من يرقيني. طيب. لأن الرقية ينفع الله بها من اللذة. طيب. نعم. Kemudian Ketika ditanya oleh Sa'id bin Jubair, sedang apa semalam? Ya, kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan bahwa beliau semalam ludik tu. Dia mengatakan, saya disengat binatang berbisa. Apakah disengat oleh hayyah ular atau akrab atau kalak jengking? Ya, maka kata Syekh bin Baz, keterangan al-lagu sengatan ini maksudnya ida asobathu las'atun min akrab. Ya, itu apabila ada, ya dia terkena las'ah, ya, sengatan, apakah itu dari kalak jengking atau hayyatin atau dari ular atau yang semisalnya. Kemudian ketika itu Husain bin Abdurrahman menjelaskan irtaqaitu, maka saya pun ya irtaqaitu menggunakan ruqyah yang disyariatkan. Maksudnya di sini talabtu man ya yarqini. Ya, aku meminta orang siapa yang bisa meruqyah aku. Ya, karena ruqyah itu yanfa'ullahu biha minal ladghi. Karena ruqyah, di dalam ruqyah tersebut Allah memberikan kemanfaatan ya dari orang yang terkena sengatan. Fadl. Qulu kama hamalaka ala dzalika. Fihi su'alu 'ala dalili fi ma ta'lamu wa fihi halu sanati wa ma hum 'alayhi min al-mudatharati wa talabi dalili. Baik. Kemudian ketika Husain bin Abdurrahman mengabarkan kepada Sa'id bin Jubair bahwasanya beliau minta diruqyah, maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, "Fama hamalaka ala dalik?" Apa yang membawamu untuk melakukan demikian? Apa sebabmu kok minta diruqyah? Maka di dalam keterangan Sa'id bin Jubair ini terdapat penjelasan yang dikatakan oleh Syekh bin Baz fi as-su'alu. Di dalam nas ini, di dalam keterangan Sa'id bin Jubair ini terdapat keterangan bolehnya bertanya anid dalil, tentang dalil fima fa'alahu, dari apa yang dia lakukan, yang dia lakukan wa fihi halus salaf, demikianlah ya keadaan para salaf, wa ma hum 'alaihi minal mudakarah, dan mereka senantiasa mudakarah, saling mengingat wa talabud dalil, dan saling meminta dalil, apa gerangan yang melatar belakangi perbuatanmu, ucapanmu. Para salaf dahulu biasa demikian, apabila mereka berucap, bertindak, berkeyakinan, maka rekannya akan mengatakan, ya, ya, mana salafnya, apa keterangannya, apa dalilnya, ya, sebutkan salafnya, demikian dan seterusnya. Fadl. Qala an Buraidah bin al-Husayn, fa hadha al-hadithu jaa an Buraidah, wa jaa marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu ketika Husain bin Abdul Rahman membawakan hadis yang beliau dengar dari Buraidah bin Husayb, ya, fa hadzal haditsu ja'an Buraidah, ya, bahwasanya yang dikatakan oleh ya Buraidah dari keterangan yang dibawakan oleh Husain bin Abdul Rahman, beliau menyatakan ya bahwa la ruqyata illa min ainin wala hummatin au hummatin, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain, yang kita telah sebutkan pekan lalu ya, penyakit ain itu penyakit yang disebabkan oleh mata, karena mata ya, pandangan mata hasad atau pandangan mata takjub, namun tanpa disertai memuji Allah atau mendoakan, yang obatnya adalah orang yang terkena ain itu mesti dimandikan atau disiram dengan air bekas wudu atau bekas mandi orang yang menyebabkan dia terkena penyakit ain atau orang yang memandangnya. Maka hadisnya disebutkan di sini dari Buraidah bin Husayb, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau penyakit humah, penyakit demam. Baik. Maka hadis ini, hadis Buraidah ini ya disebutkan di sini, itu keterangannya marfu, itu disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Fadl. وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لأنه عمل بعلم ولم يعمل بجهل أو بخلاف ما تعلمه. طيب. Kemudian dipuji apa yang dikatakan oleh Husain bin Abdurrahman, apa yang melatar belakangimu untuk minta ruqyah karena terkena sengatan binatang berbisa. Maka ketika Husain bin Abdurrahman menyatakan bahwasanya dia mendengar hadis dari Buraidah bin Husayb bahwa la ruqyata illa min ainin aw huma, tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan huma, demam. Maka dipuji oleh Said bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh sangat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Li'annahu amila bi ilmin, karena Husain bin Abdurrahman ini mengamalkan sesuatu hal yaitu ruqyah dikarenakan adanya pengetahuan ilmu hadis yang dia dengar dari Buraidah. Walamnya amal bijahlin, dia tidak beramal dengan kejahilan yaitu ketidaktahuan, ya, au bi khilafi ma ta'allamah, atau berbeda dengan apa yang dia pelajari. Fadhol. Qulu la ruqyata illa min 'aynin aw humad fi anna man usiba bi adal hayat bi adal hayat wal aqarib aw bi amradin ukhra fala ba'sa bi an yaqiya nafsahu aw yastarqiya. Baik. Kemudian ya, dalam hadis yang disampaikan oleh Buraidah tidak ada ruqyah kecuali dari disebabkan penyakit ain untuk mengobati penyakit ain atau demam, maka dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya annaman usiba bi adal hayyati, bahwa siapa saja yang ya ditimpa suatu musibah dengan gigitan ular, wal aqarib atau berbagai kala jengking, aw bi amradin ukhra atau dengan penyakit-penyakit yang lain, fala ba'sa bi ayyarqiya nafsah, maka tidak mengapa dia meruqyah dirinya sendiri, aw yastarqiya atau dia meminta ruqyah. Nah, poin inilah yang nanti akan dikritisi oleh Said bin Jubair. Pertama, pembatasan ruqyah hanya pada penyakit ain dan demam. Ya. Maka Said bin Jubair akan membawakan keterangan berikutnya yang sebagai tambahan bahwasanya ruqyah itu luas, lebih dari dua sebab tadi. Dan ada keterangan tambahan makruhnya meminta ruqyah kepada orang lain kecuali ada hajat yang mendesak. Baik, tafadhal. وليس المراد في الحديث الحصر بل حمله العلماء على الأول على الأول الألوية ألوية أو أولوية أولوية بل حمله العلماء على الأول أولوية على أولوية على الأولوية أي لا رؤية أولى من رؤية العين والحبه، لأن الأحاديث دلت على جواز الرقى من غير العين والحبه، فحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقيا، فدل على جواز ذلك، ولا بأس من نفع المريض وقراءة الآيات عليه. طيب. Ya, walaysa al-murad fil hadis al-hasra. Maka dalam hadis yang disebutkan oleh Buraidah tersebut bukanlah maksudnya pembatasan bahwa ruqyah hanya pada dua komponen tadi. Dua hal tadi, yaitu dari penyakit ain dan penyakit demam saja. Bukan demikian kata Syekh bin Bas. Bal hamalahul ulama'u ala aulawiyyati. Bahkan para ulama mentafsirkannya bahwa dua hal tadi itulah yang lebih utama. Maka ruqyah itu digunakan untuk mengobati penyakit ain, penyakit yang ditimpa dari pandangan mata yang hasad atau pandangan mata yang takjub tanpa ada mendoakan orang yang dilihat. Ai la ruqyata aula min ruqyatil ain wal humati. Itu maknanya dikatakan oleh para ulama. Tidak ada ruqyah yang lebih utama daripada meruqyah karena penyakit ain dan penyakit demam. Li'annal ahaditsa, karena berbagai hadis-hadis yang lain dalat telah menunjukkan ala jawazi ruqa, ya, akan kebolehan meruqyah min ghairil ainil humah, ya, tanpa ruqyah tersebut bukan pada perkara penyakit ain, penyakit mata atau penyakit demam, sebagaimana dalam hadis la ba'sa bi ruqa ma lam takun syirkan, tidak mengapa ya meruqyah selama tidak ada kesyirikan, tidak ada jampe-jampe, tidak ada meminta bantuan kepada jin. Wa sabata annahu sallam ruqa raqa wa ruqyah, dan telah sabit bahwasanya Nabi SAW pernah meruqyah dan beliau pernah diruqyah. Beliau diruqyah oleh Jibril alaihissalam tatkala beliau disihir oleh seorang Yahudi, Labid al-Asam, yang belajar sihir kepada Yahudi yang ada di negeri Yaman. Beliau pun juga pernah memintakan Aisyah agar Aisyah diruqyah. Ya, sebagaimana keterangan Aisyah mengenai hal ini, ya, bahwasanya kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah SAW pernah memerintahkan diriku agar diriku minta diruqyah karena penyakit ain, ya, karena penyakit ain. Maka Nabi SAW memerintahkan istrinya Aisyah agar Aisyah minta diruqyah, ya. Maka minta diruqyah yang nanti akan jadi bahasan di sini itu tidaklah selalu tercela, tidaklah sesuatu yang menjadi hal yang diharamkan, apalagi ya, bahkan kandungan hadis yang akan disebutkan oleh Said bin Jubair yang nanti bahwasanya 4 kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, umul ladina la yastarkun, mereka itu yang tidak minta diruqyah, itu larangannya makruh tanzih, ya, bukan tahrim, yaitu makruh yang apabila dikerjakan tidak berdosa namun tidak disukai, lebih utama ditinggalkan karena di situ mengandung unsur mengharapkan kepada makhluk, berharap pada makhluk, meminta kepada makhluk yang akibatnya kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh bin Baz, masih mana tadi? Wa sabata annahu fadalla ala jawazi dzalik. Maka hal ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Wala ba'sa min naf'il maridi, maka tidak mengapa memberikan manfaat kepada orang yang sakit, ya, untuk diruqyah wa qira'atil ayati alaih, dan membacakan berbagai ayat kepadanya. Walaupun sakitnya itu bukan sakit yang disebabkan dua hal tadi, yaitu ain dan humah. Penyakit mata yang ditimbulkan oleh mata yang hasad atau mata yang takjub tanpa mendoakan yang dilihat, dan karena penyakit hasad, ya, mata yang hasad. Oleh karena itu orang-orang Arab itu melindungi anak-anaknya dari dilihat orang-orang asing, ya, terutama orang-orang Indonesia ini kalau melihat anak kecil, ya, mereka lupa memuji Allah, mungkin takjub, oh lucunya sekali, siapa ini namanya, lucu banget. Nah itu tanpa ada memuji Allah, ya, tanpa ada mendoakan anak tersebut, didoakan barakallahu fiik, ya, akhirnya anak tersebut tiba-tiba sakit. Nah, ini adalah penyakit ain. Diobatinya dengan diusapkan, ya, air bekas wudu orang yang melihat tadi, ya, yang melihat tadi dengan pandangan takjub. Taib. Fadal. Wal ainu min ainil aini wa nadaratihi wa nafsihi. Wa nadaratihi wa nafsihi. Nah. Wal humatu nadhul hayyati wal aqari. وهذه الرقية نافعة بالنص والتجارب فيستحب لمن أصيب بها أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه بحديث من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل والاسترقاء وطلب الرقية تركه أولى لكن إن احتيج إليه فلا بأس ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولاد جعفر كما سيأتي وقال لأمه أسماء واسترقي لهم لما أصابتهم العين. طيب. والعين من عين العائن ونظرته ونفسه. عين penyakit عين itu dari pandangan orang yang melihat. ونظرته, ya, sama itu dari penglihatan dia, pandangannya, ya, dan dari diri dia melihat kepada orang lain, akhirnya orang lain terkena dampaknya. Ini pada pertemuan pekan lalu kita telah bahas mengenai keterangan hadis, ya, dua hadis mengenai hal ini. Wal humah ladhul hayatu wal aqarib, sementara humah demam yang disebabkan sengatan hayati wal aqaribi, sengatan ular atau kalajengking atau hewan-hewan yang lain yang berbisa ketika dia menyengat. Wa hadhihi ruqyatun nafi'atun bin nasi wat tajaribi. Dan ruqyah semacam ini benar-benar memberikan manfaat berdasarkan keterangan nas, hadis, ya, dan juga berdasarkan eksperimen pengalaman yang telah dipraktikkan oleh para ulama. Fa yustahabbu liman usiba biha, maka dianjurkan bagi siapa yang terkena penyakit seperti ini ayar kia nafsah, agar dia meruqyah dirinya sendiri. Ayar kiahu ahuhu, atau ada orang lain saudaranya yang meruqyahnya. berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a yanfa'a akhah bi syai'in falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang di antara kalian yang sanggup memberikan manfaat untuk saudaranya dengan sesuatu hal apapun, maka silahkan dia lakukan. Wal istirqa'u, yang dimaksud dengan istirqa', minta diruqyah, adalah talabu ruqyah, meminta diruqyah. Wa tarkuhu aula, namun meninggalkannya itu lebih utama. Ya, berdasarkan perkataan Sa'id bin Jubair yang mengutip hadis Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas mendengar dari Nabi alaihi salatu wasalam mengenai 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, humul ladina la yastarkun. Ini yang pertama. Mereka itu yang tidak minta diruqyah. Lakin in ihtija ilaihi, namun apabila dibutuhkan, karena memang organ ya, apabila tidak diruqyah dia ini akan mengalami hal-hal yang lebih ya berat lagi, semisal dia merasakan ada gangguan ya di tubuh dia, entah gangguan jin atau yang lainnya, kemudian dia minta kepada rekannya agar meruqyah dirinya, ini boleh. Ya, karena ada hajat pada bahasa, maka tidak mengapa. Walihada istarqa'an Nabi SAW li awladi Ja'farin. Oleh karena itu Nabi SAW itu meminta ruqyah untuk anak-anak Ja'far. Kama sayati, sebagaimana akan datang keterangannya. Wa qala li ummihim Asma'a, dan Nabi SAW bersabda kepada ibu mereka, ya, Asma' istarqilahum, berikanlah, mintakanlah ruqyah untuk mereka. Jadi begini, Asma itu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, inna bani Ja'farin tusibuhum al-ainu. Wahai Rasulullah SAW, inna bani Ja'far tusibuhum al-ain. Sesungguhnya anak-anak Ja'far itu terkena penyakit mata. Ya, fa'astarkilahum, apakah aku boleh minta ruqyah untuk mereka? Jadi ibunya Asma bertanya kepada Nabi SAW, apakah aku boleh menghubungi si fulan untuk didatangkan ke rumah meruqyah anak-anak tersebut? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, boleh, kata Nabi SAW. Ya, ini wa astarkilahum, ini perkataan Asma. Ya, wa qala li ummihim, dan Nabi SAW bersabda kepada ibu mereka, na'am, boleh. Jadi ini kutipannya jangan disalahpahami bahwasanya ini bukan ucapan Nabi. Kalau berdasarkan di sini tulisannya ini seakan-akan ini adalah ucapan Nabi. Ya, padahal hadisnya tidak demikian. Ya, hadisnya keterangannya Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, inna bani Ja'farin qad tusibuhum al-ainu. Ya, apa? Bani Ja'farin tusibuhum al-ainu, terkena penyakit ain. Fa astarqilahum, apakah aku boleh meruqyah mereka? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, ya boleh. Ya, lamma asabathum al-ainu, tatkala mereka ditimpa penyakit ain. Ya, sampai sini cukup. Terus lanjut. Tafadhal. Thumma dzakara Sa'id ma huwa afdalu minhu ay min al-istirqa'. Fa qala haddatsana Ibnu Abbas wa qawluhu uridat 'alayya al-umam. Kana hadha lailatul Isra'i 'ala as-sahih. Wa qawluhu wan-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. ومنهم من قتله قومه وهذا يدل على أن المتبعين للحق قليل كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب ثم ذكر السعيد, kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan kepada Husain bin Abdurrahman, ما هو أفضل منه, apa yang lebih utama daripada hadis yang didapatkan oleh Husain bin Abdurrahman dari Buraidah bin Husayb, yaitu hadis yang dia dengar dari Ibn Abbas. Hadis yang beliau dengar, yang didengar oleh Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, ay minal istirqa, yaitu tentang meminta diruqyah. Meminta ruqyah. Faqala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, haddatsana Ibnu Abbasin, Ibn Abbas menceritakan sebuah hadis kepada kami. Sampai disebutkan di situ dalam hadis, bahwasanya Nabi SAW bersabda, uridat alaiya al-umamu. Ya, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Wa kana hada Lailatul Isra'i 'ala sahih. Kapan Nabi SAW melihat umat-umat yang sangat banyak, melihat nabi-nabi dengan segala macam pengikutnya, ada yang punya pengikut satu atau dua orang? Itu pendapat yang benar bahwasanya itu di malam Isra Mi'raj. Jadi ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditampakkan dibawa ke surga, dibawa ke neraka, ditampakkan azab-azab yang menimpa para penduduk neraka disebabkan dosa ini, dosa itu. Ditampakkan surga karena beramal ini, beramal itu. Ya, untuk mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana hakikat surga, hakikat neraka dan sebab-sebabnya seorang bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Nah, waktu Nabi SAW datang ke Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj ke surga, hakikatnya belum ada penghuni surga. Karena surga, neraka penghuninya nanti setelah hari kiamat kelak. Seorang melewati Shirath, apakah orang tersebut masuk neraka atau bisa lolos dari Shirath, kemudian setelah di Qantarah apakah dia bisa masuk ke surga. Nah, itu nanti di akhirat. Adapun yang dilihat oleh Nabi SAW itu ditampakkan. Ditampakkan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, wa qawluhu, dan kemudian sabda Nabi SAW, wa nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun. Aku melihat Nabi yang pengikutnya rajulun wa rajulan, satu dan dua orang, dan ada Nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Enggak punya pengikut sama sekali. Ya. Enggak punya pengikut. Minhum man qatalahu qaumuh, ada yang dibunuh oleh kaumnya. Misal Nabi Zakaria alaihissalam dibunuh oleh kaumnya. Ya, kemudian nabi-nabi Bani Israel yang lain yang dibunuh oleh kaumnya, enggak punya pengikut sama sekali. Wa hadza yadullu ala annal muttabi'ina lil haqqi qalilun. Maka ini menunjukkan orang yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Masail Jahiliyah telah menjelaskan bahwasanya orang-orang jahiliyah itu berpedoman dengan banyaknya pengikut itu pasti benar. Dan mereka berpedoman kecilnya, sedikitnya yang mengikuti, maka ajaran itu keliru. Maka ini adalah permasalahan jahiliyah, pemikiran jahiliyah yang harus diberantas. Ya, karena tidak ada dalil sama sekali bahwa pengikutnya banyak pasti dia benar. Pengikutnya sedikit, maka dia salah. Itu pemikiran jahiliyah yang harus diberantas, dihilangkan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Dan kemayoritas manusia tidaklah beriman, walaupun engkau wahai Nabi sangat menginginkan mereka beriman. Bahkan Al-Quran, hadis menunjukkan justru mayoritaslah yang berada di atas kebatilan. Ya, mayoritaslah yang justru berada di atas kebatilan. Ya, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Lihat saat ini di dunia, mayoritas penduduk muka bumi ini, mayoritas mereka adalah kafir, di Eropanya, di Amerikanya, di Afrikanya, di Asianya, di Cina, di India, itu manusia yang paling banyak, di Rusianya, mayoritas kafir. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz lagi, wa qawluhu, ini dibaca. Fadal. Wa qawluhu hadza Musa wa qawluhu yadullu ala fadli Musa wa annahu istajaba lahu katsirun min bani Israil. Baik, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, uridat alayya al-umam faraitu an-nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku melihat Nabi yang pengikutnya 1 sampai 10 orang, wa ma'ahu rajul wa rajulan. Aku melihat seorang nabi pengikutnya 1-2 orang aja. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Aku melihat seorang nabi yang enggak punya pengikut seorang pun. It rufi ali sawadun azim fadanantu annahum ummati. Kemudian aku melihat kumpulan umat yang sangat banyak. Aku mengira mereka adalah umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, kata Nabi SAW, hada Musa wa qawmuh. Itu Musa dan kaumnya, bukan umatmu. Maka umatnya Musa pun juga banyak. Ya dulu ala fadli Musa. Ini juga menunjukkan akan, ya, keutamaan Nabi Musa. Wa annahu istajaba lahu katsirun min bani Israil, bahwasanya banyak dari Bani Israel yang menyambut seruan dakwah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Baik, kemudian fadhal. Qawluhu fanadartu fa idza sawadul adil wa fi riwayatin annahum saddul ufuq wa fi riwayatin annahum saddul ufuq al-akhir wa hadha yadullu ala idhari hadhihi al-ummah وأنهم أكثر أتباع لأنهم آخر الأمم ونبيها خاتمه وهذا نصف وهم نصف الجنة أو ثلثها كما جاء في الحديث. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, ya, وَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. Kemudian aku melihat umat yang sangat banyak. Ya, kemudian baru dikatakan kepada Rasulullah SAW, هَذِهِ أُمَّتُكَ. Mereka itulah umatmu yang sangat banyak. Tadi Nabi mengira Nabi yang banyak juga Nabi Musa. Ternyata umatnya Nabi Musa. Maka ini menunjukkan bahwasanya nabi yang pengikutnya banyak ialah Rasulullah SAW dan Nabi Musa. Ya, nabi yang pengikutnya sedikit Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sekian tahun umatnya sedikit. Ini bukan menunjukkan dakwah Nabi Lut, dakwah Nabi Nuh gagal. Tidak demikian, karena tidak dilihat dari kuantitas pengikut, ya, kuantitas atba. Namun di sini yang perlu kita ambil pelajaran bahwa peran pasangan masing-masing itu memiliki peran yang besar. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, istri-istrinya sangat kooperatif membantu beliau dalam dakwah. Dan Nabi Musa alaihissalam yang istri beliau adalah putri seorang nabi juga, sangat kooperatif membantu Nabi Musa dalam dakwah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang keturunannya menjadi nabi dan rasul, dua istrinya sangat kooperatif dalam dakwah, menyokong beliau dalam dakwah. Sebaliknya Nabi Nuh alaihissalam, istrinya kufur. Nabi Lut alaihissalam, istrinya kufur, menentang dakwah. Maka ini perlu diperhatikan bagi teman-teman semuanya, ya, yang berperan dalam dakwah, yang menjadi pegiat dakwah, ya, agar merangkul pasangannya masing-masing untuk berdakwah, diberikan penjelasan. Ini penting sekali, ya, karena kalau kita sudah mau totalitas all out dalam dakwah, ternyata di rumah pasangan menentang, maka ini akan berat, ya. Nah, kita akan menghadapi problem sana sini, di luar problem, di rumah juga problem. Nah, ini muskilah. Nah, ini berbahaya. Tabarakallahu fikum. Panadartu faida sawadun azimun, aku pun lihat tiba-tiba itu adalah umat yang banyak, maka dikatakan padaku hadhihi ummatuk, itulah umatmu. Dalam riwayat yang lain disebutkan annahum saddul ufuq, bahwasanya umat nabi ini mereka menutupi ufuk. Dalam riwayat yang lain annahum saddu ufuqal akhar, mereka menutupi ufuk yang lain. Wa hadha yadullu ala idami hadhihi al ummah, ini menunjukkan akan besarnya umat ini, banyaknya umat ini. Wa annahum aktsaru atba'an, bahwasanya umat ini pengikut yang paling banyak. Ini annahum akhirul umam, mereka adalah umat yang paling akhir. Dan Nabi alaihi salatu wasallam suka dengan umat yang sangat banyak ini, ya. Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan kita menikah dengan perempuan yang penyayang, yang subur, agar bisa punya banyak anak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa inni mukatsirun bikum al umam, aku berbangga dengan banyaknya umat kalian di depan nabi-nabi yang lain, ya. Banyaknya kita itu Nabi bangga. Tabarakallahu fikum. Wa nabiyuha khatamaha, sedangkan nabinya, ya. Wa nabiyuha khatamuha, sedangkan nabinya, nabi umat ini adalah penutup para nabi. Wa hum nisful jannah, maka umat ini ialah penduduk separuh surga atau sulusuha, sepertiga surga. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana terdapat keterangannya dalam sebuah hadis. Faddal. Wa qawlu wa ba'u 70,000 ja'a fi ahadith ukhra anna ma'a kulli wahidin 70,000 yadkhulun al-jannata bi ghairi hisab likamali taqwahum wa imanihim wa istiqamatihim wa kullama kana al-'abdu akthar istiqamatan kan ashala lil khuluqi jannati. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min wa ma'ahum 70,000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Dan bersama umatmu itu ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ja'a fi ahaditsa ukhra, dalam datang dalam hadis-hadis yang lain sebagaimana hadis Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, disebutkan anna ma'akuli wahidin 70,000, bahwa bersama setiap, ya, kulli wahidin 70,000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin, bahwa pada setiap 70,000, ya, pada setiap 70,000 itu ada apa, afwan, wa anna ma'akuli wahidin 70,000 yadkhulul jannata bighairi hisabin. Ini datang keterangan dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Nabi alaihi salam bersabda, wa'adani rabbi, Rabbku telah menjanjikan kepadaku azza wa jalla ayudkhila aljannata min ummati 70,000 bighairi hisabin, yaitu Allah akan memasukkan umatku ke surga 70,000 orang tanpa hisab, wala adabin, tanpa hisab, tanpa adab. Ma'akulli alfin 70,000, pada setiap 1,000, ini kan ada 70,000, dari setiap 1000 itu ada 70.000 lagi. Jadi 70.000 dikali 70. Kalau dikalkulasikan sama dengan 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab dari umat ini. Pada setiap 1000 ada 70.000 lagi. Ya, pada setiap 1000 orang kata Nabi SAW, ma'akulli alfin sab'una alfan. Di setiap 1000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ada 70.000 lagi. Nah, silakan Abu Rehan dihitung. 70.000 dikali 70. Ya. Kalau tidak salah 4.900.000 orang. Ya, kalau tidak salah itu. Benar. 4.900.000. Nah, jadi kita masih punya chance. Masih punya kesempatan. Ya, ada fursah. Ada kesempatan ini. Jadi jangan pesimis. Kalau 70.000 orang aja kita melihat sahabat. Ya, tabi'in. Tabi'ut tabi'in, imam-imam madhab, imam salaf, ya, generasi di masa Ibnu Taimiyah, para ulama, masyaikh-masyaikh kita yang sekarang, pesimis kita. Tetapi ketika ada setiap 1.000, 70.000 lagi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, optimis, ya, semangat beramal, tidak, ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mana tadi disebutkan? Ya, likamali taqwahum. Kenapa demikian? Karena kesempurnaan ketakwaan mereka, wa imanihim dan keimanan mereka, wa istiqomatihim dan keistiqomahan mereka. Wa kullama kana al-'abdu aktsara istiqamah, maka setiap hamba itu bertambah istiqomahnya, kana ashala lidkhulil jannah, maka dia lebih mudah untuk masuk surga. Bahkan umat ini diberikan keistimewaan pula oleh Allah Ta'ala di akhirat bahwa umat ini akan bercahaya. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah, ya, muhajjalin min asharil wudu, umatku akan datang pada hari kiamat bercahaya mereka, ya, karena bekas siraman air wudu. Bahkan umat ini kalaupun masuk neraka, kalaupun masuk neraka, umat ini yang tidak berbuat syirik, yang kelak nanti akan masuk surga, kalaupun Allah ponis masuk neraka karena dosa-dosa besar yang belum ia taubat di dunia, itu anggota tubuh dia yang sujud tidak akan terbakar neraka. Ini keistimewaan dari umat ini. Haddad. Qawlu faqaban nasu fihim, ay fi sifatihim. Wa madhu fafihi syar'iyyatul bahthi wal mudakarati wal nadari fi nususi bil ilmi. Taib. Ketika Nabi SAW menyebutkan 70.000 orang tersebut, Nabi bangkit, kemudian masuk ke rumah beliau, ya, maka disebutkan di sini oleh Ibn Abbas, faqadan nas fi ulat, maka orang-orang membicarakan siapa 70.000 orang tersebut. Di antara mereka menebak-nebak, mungkin mereka orang yang baru masuk Islam sejak lahir, mungkin mereka orang yang enggak pernah berbuat syirik, ya, mereka memperbincangkan, ya, ai fi sifatihim, mereka memperbincangkan siapa sifat-sifat 70.000 orang tadi, ya, waman hum, siapa mereka. Sahabat semua berharap itu mereka mendapatkannya. Fafihi, maka dalam hal ini terdapat, ya, keterangan asy-syar'iyyatu al-bahsu. Ya, syar'iyyatul bahsi, disyariatkannya untuk membahas ilmu. Wal mudzakarati, disyariatkannya untuk mudzakarah. Wan nadhari fi nusus lil ilmi, dan memperhatikan nas, hadis-hadis Quran, ya, dalam ilmu syariat. Nah, ini penting. Jangan kita hanya bersemangat membahas masalah politik, membahas masalah sepak bola, membahas masalah ini dan itu. Namun mudzakarah ilmu agama malas. Nah, ini keliru. Fadhal. Hum alladziina la yastarquna la yatlubuna man yarqihim. Baik. Maka, ya, disebutkan oleh Nabi SAW 70.000 orang tersebut, hum alladziina la yastarqun. Mereka itulah yang tidak minta diruqyah. Ai la yatlubuna man yarqihim. Tidak minta orang kepada orang lain untuk meruqyah mereka. Tadi disebutkan bahwasanya hanya makruh tanzih. Apabila seorang minta ruqyah, itu, ya, tidaklah haram. Namun yang lebih utama tidak minta ruqyah. Ya, dan yang seperti ini kalau tanpa hajat dia tidak masuk ke dalam 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi. Tapi kalau ada hajat, maka dia masih bisa berkesempatan. Ya, karena tadi Nabi SAW, ya, memperbolehkan minta diruqyah. Taib, dalam momen ada hajat, ada kebutuhan. Fadl. Wa fihi fadlu tarki su'alin nasi wal istighna'i anhum hatta wal istighna'u anhum حتى في طلب الرؤيه لكن لم ينه عن هذا وانما ذكر فضل تركه فقط فاذا دعت الحاجه اليه فلا باس من العناد وتركه افضل عند عدم الحاجه. طيب وفيه dalam hadis ini terdapat keterangan fadlu tarkis su'alin nas. Ya. Fadlu tarkis su'al, ya. Keterangan keutamaan meninggalkan minta-minta pada manusia. Ya, wal istighna anhum. Merasa cukup dari mereka, sudah tidak butuh kepada orang-orang, sudah merasa cukup. Hatta fi talabi ruqyah, sampai pada masalah minta ruqyah. Ya, lakin lam yunha an hadza. Namun hal ini tidaklah dilarang. Wa innama dzakara fadla tarkihi faqat, atau boleh dibaca dzukira fadlu tarkihi. Ya, namun beliau hanya menyebutkan keutamaan meninggalkan minta ruqyah saja. Ya, fa idza da'atil hajatu ilaihi fala ba'sa minal ilaj. Apabila memang ada hajat, kebutuhan yang penting untuk diruqyah maka tidak mengapa, misalkan untuk mengobati. Wa tarkuhu afdalu inda adamil hajati. Namun ketika tidak ada sesuatu yang urgen itu lebih utama tidak minta diruqyah. Ya, namun boleh. Ya, minta diruqyah itu boleh kalau ada hajat. Sebagaimana tadi diterangkan bahwasanya Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW memerintahkanku agar aku minta diruqyah dari penyakit ain. Rasul yang nyuruh, yang perintahkan. Maka ini kalau ada hajat boleh. Ya. Juga tadi hadis mengenai Ummu Ja'far. Ya, ketika anak-anak Ja'far terkena penyakit ain. Hal fa astarki lahum, apakah boleh meminta ruqyah untuk mereka? Kata Nabi SAW, na'am. Ya, boleh ketika Banu Ja'far tusibuhum al-ain, ditimpa penyakit mata. Fadhal. Qawlu wa la yaftahuna wa tarkuhu afdalu 'inda 'adami al-hajati, li'annahu nawru ta'dibin, fa idza tayassara dawaa'a ghayrihi fa huwa aula. Fa idza tayassara dawaa'u ghayrihi fa huwa aula. Fa in da'atil hajatu ilayhi fala karahata li hadithi asy-syifaa'u fi thalathin. Kayyatu narin aw syurbati atau kayyati ya fi tadi tafadhal aw syurbati asali aw syurtati syartah aw syartati mihjamin. Baik. Wala yaktawun. Ya, sudah masuk azan Niko. Wah, seperti ini cukup. Nanti insyaallah berarti sampai mengenai hadis kai. Ya, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wa sallallahu salam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.